Konsultasi Syariah. Hukum kentut di depan istri. Bismillah. Ada pertanyaan yang menarik di Fatwa Islam Web, yaitu situs markas fatwa yang berdomisili di Qatar, dari seorang wanita yang menanyakan tentang sikap suaminya yang gemar kentut di hadapannya. Fatwa tersebut diberi judul, Kentut di Hadapan Istri Termasuk Perlakuan yang Tidak Baik kepada Istri atau Kedzaliman. Berikut jawabannya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sengaja mengeluarkan kentut di depan orang adalah tindakan tidak terpuji dan membahayakan. Tidak patut dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keluhuran budi, martabat, atau muru'ah. Untuk yang memiliki uzur, boleh saja kentut, namun menjauhlah dari orang-orang. Yang sakit, carilah obat. Jika suami Anda melakukan seperti yang Anda sebutkan, maka dia telah berbuat zalim. Karena kentut sembarangan di hadapan orang tidak patut dilakukan oleh seorang muslim. Taruhlah dia beruzur sakit atau sebab lainnya, maka masih memungkinkan menjauh dari orang-orang saat ingin kentut, supaya mereka tidak terganggu oleh bau kentut, terlebih istri. Seyogianya, kalau memang dia sakit, berusaha mencari obat. Nasihat kami kepada Anda, bersabarlah atas perilaku suami Anda ini. Berikan masukan kepadanya dengan cara yang lembut dan santun. Wallahu a'lam bissawab. Sumber, fatwa.islamweb.net. Setidaknya, ada tiga argumen yang dapat menguatkan paparan di atas. Pertama, keumuman firman Allah Ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, yang artinya, wahai para suami, perlakukanlah mereka dengan cara yang baik. Quran Surat An-Nisa, ayat 19. Kedua, menjaga muru'ah, martabat, atau wibawa. Seorang muslim adalah makhluk Allah yang mulia, memiliki martabat yang tinggi. Sepatutnya, dia menjauhi segala perbuatan yang dapat merusak wibawa atau muru'ahnya. Kentut sembarangan, di antara tindakan yang kontradiksi dengan muru'ah dan juga keluhuran akhlak. Bagaimana cara menjaga muru'ah itu? Suburkan rasa malu dalam diri kita. Karena malu dapat mencegah seseorang dari tindakan rendahan dan tak elok. Nabi SAW mengingatkan, Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Yang artinya, sesungguhnya ucapan yang telah dikenal orang-orang dari ucapan nabi-nabi terdahulu adalah, jika engkau tidak malu, perbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Bukhari. Berbuatlah sesukamu adalah perintah yang bermakna ancaman atau tahdid. Maksudnya, silahkan berbuat sesukamu, namun ingat, semua tindakan ada balasannya di sisi Allah. Pernah ada seorang A'rabi menemui Umar radhiyallahu anhu, meminta kepada beliau diajarkan Islam. Umar menjawab, "Kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mengerjakan salat, membayar zakat, berhaji, puasa Ramadan, jauhi dosa-dosa di depan khalayak dan saat sendirian, serta jauhilah segala tindakan yang memalukan." Dinukil dari Syu'abul Iman. Tidak diragukan bahwa kentut sembarangan di depan orang tanpa uzur di antara tindakan memalukan itu. Ketiga, kebiasaan kaum Lut. Mungkin orang beralasan, di awal nikah memang malu, tapi makin tua usia pernikahan menjadi biasa. Bahkan kentut menjadi suatu hal yang lucu, kami tidak merasa saling terzalimi. Baiklah, satu alasan ini dapat menyadarkan kita untuk meninggalkan kebiasaan tak baik ini. Bahwa ternyata kentut sembarangan adalah kebiasaan kaum Nabi Lut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A innakum lata'tunar rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu tina bi'adabilillah in kunta minas sadikin." Yang artinya, apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun dan melakukan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan kalian? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 29. Dalam tafsir Al-Qurtubi, pada tafsiran ayat di atas dijelaskan, Aisyah, Ibnu Abbas, Al-Qasim bin Abi Bazzah, dan Al-Qasim bin Muhammad menjelaskan makna melakukan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan kalian. Mereka memiliki kebiasaan saling berbalas kentut di acara-acara mereka. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab.